memungut emen nantu. Cuman ame ane dia enggak setuju. Tapi engkong uwa encing dan sudare setujunya ame ane. Encang kenapa ane enggak dipilih? Ape takut karena masih pemilih? Mentang-mentang ane tenage kuli, kenapa orang yang dipilih? Biar deh ane nyerah, sebab ane orang gak punya. Encang hine seenaknya, tunggu deh balesannya. Sakit kan putus cinta. Kan encang tahu Indon cintain ane, dia bilang hidup mati same-same. Kalau begini ibaratnya makan nangke ane yang kene getenye. Dari kecil Indon ane yang kukut yang udah biang diambil orang. Sakit yang biar deh ane nyereh, sebab ane orang gak punya. Encang hine seenaknya, tunggu deh balesannya. Cang tege cang takil. Kan encang tahu Indun cintain ane, dia bilang hidup mati same-same. Kalau begini ibaratnya makan nangke ane yang kene getenye. Indun, akhirnya lo mau juga dipaksa, Don.